terhempas ku terjaga dari lingkar mimpi pada titik sepi. Suaramu terngiang menembus hayalku yang juga tentangmu. Dan kemauanku dahagaku akan mematikan emosi juga ambil.